asmara membara dalam satu jiwa dan raga. Izinkanlah aku memohon cinta, relakanlah aku pergi darimu. Jangan kau ucap kata sesal, tiada makna dan tiada guna. Tetaplah jauh masa depan. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Sinar pagi